بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ini sesi yang keenam dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sudah berada di pembahasan masail dari awal kitab. Kita di masail, di masalah yang ke-8. Ya, tadi telah diterangkan di masalah yang ke-7, al-mas'alah al-kabirah, permasalahan yang terbesar. Iya. Karena Allah firman, "Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wusqa." Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat. Lam tisama laha, tidak akan terputus. Iya, menunjukkan bahwa keteguhan seorang di atas keislaman itu dengan dua syarat. Didahulukan syarat kekafiran kepada tagut, kemudian diterangkan setelahnya syarat keimanan. Iya, karena itu penulis mengatakan bahwa ini adalah permasalahan terbesar. Iya. Kenapa dikatakan sebagai permasalahan terbesar? Ya, beliau terangkan, anna ibadat Allah la tahsul illa bil kufri bit tagut. Sebab ibadat kepada Allah itu tidak akan tercapai kecuali dengan kekafiran kepada tagut. Kafir kepada tagut. Baik. Dan telah kita terangkan ya di sela-sela pembahasan dari mana kekafiran kepada tagut. Insyaallah masih ada 2 bab nanti akan berlalu bersama kita di sela pembahasan. Ada hubungannya dengan pembahasan tagut. Iya. Kemudian masalah yang ke-8, kata beliau, as-saminah anna tagut amun fi kulli ma ubida min dunillah, bahwa tagut itu adalah lebih umum. Tagut bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Jadi apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu adalah tagut. Telah kita sebutkan ya 5 pokok dari tagut itu. Iya, dan itu bukan pembatasan. Siapa saja yang diibadahi melewati pada batasnya, apakah pada orang yang diikuti, orang yang ditaati, maka itu dihitung sebagai apa? Sebagai tagut. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang ke-9, kata beliau, التاسئة يضم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها أشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. Ya. Yang ke-9, kedudukan agung 3 ayat muhkamat pada surah Al-An'am dalam pandangan ulama as-salaf. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat 10 persoalan. Persoalan yang paling pertama adalah larangan terhadap berbuat kesyirikan. Ya, ini sisi pendalilan penulis tentang kewajiban apa? Kewajiban bertauhid. Iya. Kemudian yang ke-10, Kata beliau al-Asyra al-ayatul muhkamat fi surat al-Isra wa fiha 18 mas'alatan. Bada'aha Allah subhanahu biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Wa nabbahana Allah subhanahu ala idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi dhalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikmah. Perhatikan ya. Ini dari kedetailan pemahaman dan istimbat yang sangat tajam sekali. Ya. 10 beberapa ayat muhkamat di surah apa? Al-Isra. Ya, ayat-ayat tersebut mengandung 18 persoalan. Allah subhanahu memulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda matmuman makhdula. Dan janganlah engkau mengadakan suatu sembahan lain bersama Allah sehingga engkau iya tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan. Ya, sebab siapa yang menyembah Allah menyembah sembahan lain bersama Allah, maka dari bencana kesyirikan itu akan mendapatkan celaan kepada dirinya dan dia akan makhdul, ya, selalu ditinggalkan, tidak diberi taufik, tidak diberikan petunjuk terhadap apa yang ingin dia kerjakan. Jadi ini awal persoalan, dimulai dengan larangan berbuat kesyirikan. Dan Allah menutupnya dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan janganlah engkau mengadakan suatu sembahan lain bersama Allah sehingga engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. Iya. Itu 18 persoalan. Di mana di ayat, di awal ayat dari masalah yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita akan kedudukan agung persoalan-persoalan tersebut. Ya, dengan firman-Nya, dalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan itu termasuk hal-hal yang Rabbmu wahyukan kepadamu berupa hikmah. Jadi semuanya disebut sebagai hikmah dari Allah. Iya. Dan ini tambih ya, peringatan bahwa hikmah itu adalah apa yang mencocoki syariat. Iya. Dan hikmah ada amar ma'ruf dan ada nahi mungkar. Itu hikmah. Ya, hikmah ada ajakan kepada kebaikan dan ada larangan dari kejelekan. Sebab 18 persoalan ini semuanya disebut hikmah. Semuanya disebut apa? Hikmah. Iya. Baik. Kemudian persoalan yang ke-11, ini masalah yang ke-11, kata beliau, al-hadiyata asyarata ayat surat an-nisa allati tusamma ayat al-hukukil asyrah. Bada'aha Allahu biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iya. Yang ke-11 ayat pada surah An-Nisa yang dinamakan sebagai ayat 10 hak, 10 kewajiban. Allah memulai ayat tersebut dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah dan jangan memperserikatkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Iya. Ayat 10 hak yang dimaksud di sini, di surah Nisa ada 10 hak ya. Hak yang pertama, perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, berbuat baik kepada anak yatim. Yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang keenam, berbuat baik kepada tetangga dari kerabat. Dan yang ketujuh, berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Dan yang ke delapan adalah berbuat baik kepada as-sahib bil junub. Iya. Dan yang ke-9 berbuat baik kepada ibnu sabil. Dan yang ke-10 berbuat baik kepada mulkul yamin, kepada budak yang dimiliki. Ini 10 hak. Hak yang paling pertamanya adalah perintah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas sekali ya, menunjukkan kewajiban apa? Tauhid, bahwa dia adalah prioritas yang paling pertama dan paling utama. Iya. Kemudian yang ke-12, kata penulis rahimahullah, asaniyata asyrata at-tambihu ala wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Iya. Penegasan, peringatan atas wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat wafatnya. Ya, dan ini disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibahasakan oleh penulis dengan kalimat ketiga meninggalnya, walaupun tidak disebut dalam riwayat, sebab wasiat itu bahasanya di situ. Iya. Ini menunjukkan bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan wasiat tertentu kepada siapapun dari manusia. Iya. Apalagi seperti yang disangka oleh orang-orang Syiah, bahwa katanya Nabi ada berwasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini dari kedustaan mereka. Iya. Andai kata ada dari agama yang disembunyikan, maka tentunya hal ini bertentangan dengan makna syariat. Karena Nabi diperintah untuk menyampaikan, dan Nabi telah dan Allah telah menjelaskan kesempurnaan agama. Karena itu tidak mungkin ada hal yang disembunyikan. Iya. Kemudian yang berikutnya, as-salisata asyrata ma'rifatu haqqillahi alaina, yang ke-13, pengenalan hak Allah terhadap kita. Ya, itulah dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar supaya mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Iya. Kemudian kata beliau, ar-rabi'ata asyrah ma'rifatu haqqil ibadi 'alaihi idza addau haqqahu. Pengenalan hak seluruh hamba atas Allah apabila mereka telah menunaikan hak Allah. Iya. Yaitu hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Kalau mereka hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala kesyirikan. Dan ini terdapat penjelasan akan keutamaan tauhid ya. Bahwa orang-orang yang bertauhid itu tidak disiksa kalau mereka bertauhid. Iya. Dan telah kita terangkan ya, mana hak hamba di sini. Bahwa tidak ada kewajiban atas Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk hambanya. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Iya. Kemudian yang ke-15, kata beliau, anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Bahwa masalah ini, ya, persoalan ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'ad, atadiri ma haqqullahi alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Wa haqqul ibadi ala Allah. Dan hak hamba terhadap Allah. Mu'ad yang merupakan tokoh para sahabat. Salah satu tokoh para sahabat. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya. Dan setelah diberitahu jawabannya, Mu'ad ingin memberi kabar gembira kepada manusia. Maka di sini Syekh menjelaskan, ya, dari persoalan yang penting untuk diketahui bahwa hal ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban di dalam bertauhid itu yang paling utama. Ya, adapun hal yang berkaitan dengan masalah keutamaan itu datang setelahnya. Datang setelahnya. Karena itu Syekh di dalam buku ini beliau mulai dulu dengan penjelasan kewajiban tauhid, baru di bab setelahnya, di bab pertama beliau terangkan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Jelas ya? Dan kebanyakan sahabat tidak mengetahui hal ini, itu tidak membahayakan tauhid mereka. Sepanjang mereka sudah mengenal tauhid. Sudah mengenal tauhid. Adapun keutamaan yang dia dapatkan setelahnya, kalau dia tidak ketahui keutamaannya, keutamaan itu pasti dia dapatkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuknya. Iya. Baik. Dan ini metode syar'i di dalam belajar dan di dalam memahami syariat. Seorang lebih memperhatikan kewajiban daripada banyak memperhatikan keutamaan. Ini akan datang ya, kita uraikan nanti di awal bab berikutnya. Iya. Kemudian yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu dengan alasan maslahat. Ya, sebab di sini yang tidak disampaikan, ya, kalau tidak disampaikan hadis ini oleh Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, itu tidak akan membahayakan keimanan. Tidak membahayakan apa? Dari tauhid. Karena itu boleh disimpan kalau ada maslahatnya. Karena kadang kalau disampaikan kepada sebagian orang, akhirnya dia bersandar bahwa dirinya telah bertauhid dan akhirnya dia malas untuk beramal. Untuk beramal salih. Iya. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan engkau beri kabar gembira kepada mereka sehingga mereka bersandar pada diri mereka. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita semua fikih di dalam beragama. Iya. Fikih di dalam beragama. Kadang sebagian orang menganggap bahwa ya, setiap masalah, setiap kebenaran yang dia ketahui, ya, harus segera dia sampaikan. Walaupun membuat ribut-ribut di kalangan manusia. Ya, dan ini tidak benar ya. Masalah itu ada dua macam. Ada yang sifatnya wajib, berkaitan dengan halal dan haram. Ya, hal yang seperti ini dasarnya disampaikan. Iya. Dan ada masalah yang berkaitan dengan keutamaan, sunnah-sunnah, berkaitan dengan pengabaran tentang fitnah, tentang musibah. Hal-hal yang seperti ini tidak mesti disampaikan, kecuali kalau ada maslahatnya. Kalau ada mafsadatnya tidak disampaikan. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini." Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kantong hadis. Menunjukkan bahayanya perbendaharaan hadis yang dipegang oleh Abu Hurairah. Seakan-akan dia punya dua kantong. Adapun satu kantong kata Abu Hurairah, "Amma haduhuma faqad basattu." Salah satu dari keduanya saya sudah sampaikan. Adapun yang satunya lagi, kalau saya buka akan dipenggal leherku. Iya. Akan dipenggal leherku. Karena waktu itu di masa fitnah, di masa Abu Hurairah. Kalau disampaikan hadis tersebut, mungkin akan menyinggung sebagian penguasa yang ada di masa itu. Ya, karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Hurairah memberikan isyarat. Ya, aku berlindung kepada Allah dari kepemimpinan di tahun 60. Dia berikan isyarat. Sebab Abu Hurairah punya ilmu. Ya, tentang hal ini. Hal yang seperti ini disampaikan, tidak disampaikan, tidak ada bahayanya terhadap umat. Jelas ya? Tapi berkaitan dengan yang halal dan yang haram, ini adalah perkara yang tentunya harus disampaikan. Ditegaskan. Ya. Karena itu ada permusuhan antara para nabi dan apa? Kaum musyrikin. Ada perseteruan antara ahlul haq dan ahlul batin. Ya. Baik. Dan pokok masalah ini sebenarnya kembali kepada kaidah pertimbangan maslahat dan mafsadat. Pertimbangan maslahat dan mafsadat. Dan ini kaidah syar'i. Kaidah syar'i. Ya. Dijelaskan oleh dalil-dalil yang banyak dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunnahkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim. Iya. Atas berita yang menyenangkannya. Disunnahkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan hal yang membuat dia senang. Dengan hal yang membuat dia senang. Iya. Jadi kalau misalnya ada keluarganya yang baru datang, dan orang ini tidak tahu bahwa keluarganya yang dia cari-cari selama ini telah datang, maka ada orang yang segera ke rumahnya memberi kabar gembira, maka ini tidak ada masalah. Ini hal yang bagus. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan tiga orang sahabat yang lainnya, dua orang sahabat bersama beliau. Mereka ini tiga orang sahabat diboikot oleh Nabi. 50 hari, 50 malam. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh disalami. Ya. Kalau sedang kumpul-kumpul, mereka bertiga datang, maka harus bubar. Ya. Ini luar biasa ya, boikotnya. Dan Ka'ab bin Malik sudah merasakan dunia ini sempit sekali terhadap dirinya. Begitu hari ke-50, turun ayat menjelaskan tobat mereka telah diterima. Ya, berlomba-lomba orang, apa namanya? Memberi kabar gembira. Ada yang naik kuda. Ya. Ada yang naik kuda. Menuju ke rumah Ka'ab bin Malik. Tapi ada sahabat lebih cerdas lagi. Ya, dia naik ke gunung dan berteriak. Ya. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Ka'ab bin Malik di rumahnya, dia tidak boleh hadir. Ya. Di perkumpulan kaum muslimin. Dia berada di rumahnya. Maka mendengar hal tersebut, beliau langsung bersungkur sujud. Beliau langsung tahu bahwa ini pasti sudah ada kabar gembira. Ya, sebab tidak mungkin ada yang menegurnya dari jauh. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembira. Dilarang orang-orang berbicara kepadanya. Jelas ya? Maka hal yang disunnahkan memberi kabar gembira. Dan Ka'ab bin Malik ketiga, ya, orang yang memberi kabar gembira di atas gunung itu dia jumpai, langsung diberikan hadiah oleh Ka'ab bin Malik untuk orang tersebut. Nah, karena itu ini dari keindahan pendalilan ya, Syekh rahimahullahu taala. Nanti akan lihat di masail yang disebut oleh Syekh di sini, pendalilan-pendalilan yang sangat menakjubkan sekali. Menunjukkan dalamnya ilmu beliau ya dan luasnya pemahaman beliau rahimahullah. Yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Kekhawatiran atas bersikap skeptis, terlalu mengharap ya, akan keluasan rahmat Allah. Karena dia tahu rahmat Allah ini luas. Ya. Kalau dia menganggap pengampunan Allah luas. Ya. Allah banyak memaafkan. Ya. Jadi rasa harapan mendominasi dirinya. Nah, dan ini adalah perkara yang tercela. Karena seorang muslim ya, kewajibannya di dalam ibadah dia memiliki rasa harapan sekaligus memiliki rasa apa? Rasa takut. Ini dua hal. Dan inilah ibadahnya para nabi dan para rasul. Ulaika alladina yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami Ragaban dengan penuh harapan, warahaba dengan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam peribadatan kepada kami. Ini sifat para nabi di dalam ibadah. Jelas ya? Tidak seperti ibadahnya orang-orang sufi. Na'udzubillah. Ibadah mereka. Sering dia sampaikan ucapannya siapa itu? Rabi' al-Adawi katanya. Ya. Ya Allah, aku beribadah bukan untuk apa namanya? Mendapatkan surgamu. Ya. Dan bukan untuk menghindari apa? Nerakamu. Ya, ini ibadah apa yang dia lakukan orang yang seperti ini? Ya. Ini kalimat-kalimat filsafat berjalan di lisan sebagian orang. Ya, orang-orang awam kadang mendengarnya, oh ini indah kalimat ini. Padahal isinya adalah kebatilan. Bertentangan dengan agama para nabi dan para rasul. Para rasul saja mereka menangis-nangis di dalam ibadahnya, mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Ya. Kemudian mereka beribadah dengan apa namanya? Tidak mengharap surga. Ya, bukan karena takut dari neraka. Katanya itu menunjukkan keikhlasan katanya. Mana ada ikhlas seperti itu? Ya. Ini jauh ya dari mana syariat. Karena itu sekali lagi saya sering tekankan di pembahasan akidah semuanya terbatas pada dalil. Ya, jangan seenaknya seorang membuat kesimpulan-kesimpulan bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan agama para nabi dan para rasul. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-19. Qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan orang yang ditanya tentang persoalan yang dia tidak ketahui, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini kalau Nabi Muhammad masih hidup. Ya, dan ini diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal. Adapun setelah beliau meninggal, maka etikanya seorang hanya berkata apa? Allahu a'lam. Sebagaimana yang telah datang dari para sahabat dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Iya. Baik. Kemudian yang ke-19 atau yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'd. Iya. Dan yang ke-19 itu tadi saya sudah terangkan ya, bahwa penting seorang itu kalau dia tidak tahu, dia berkata Allahu a'lam. Iya. Itu seperdua dari ilmu. Nah, masih banyak dari ulama kita di masa ini di posisi-posisi fatwa ulama besar dalam sejumlah masalah, kalau ditanya dia menjawab Allahu a'lam. Ya. Bahkan kadang dalam masalah-masalah yang jelas atau tanpa pendalilannya di buku-buku fikih, tapi sebagian ulama kita menjawab apa? Allahu a'lam. Ya. Saya pernah dengar Syekh Ibnu Utsaimin beberapa kali beliau tanya ini masalah, wallahu a'lam. Tidak ada yang rajih bagi saya. Iya. Syekh Ibn Baz pernah ditanya, yang mana yang paling afdal? Tukang adzan atau imam masjid? Iya. Semuanya punya keutamaan. Adzan banyak keutamaannya. Imam masjid banyak keutamaannya, kan begitu? Dan ini masalah dibahas di buku-buku fikih. Terdiam beliau rahimahullah ditanya. Terdiam. Telah lama terdiam, apa jawabannya? Allahu a'lam. Ini Syekh bin Baz, mufti dunia. Ya. Kadang kita baru belajar kemarin, masya Allah. Hah? Sudah fatwa di mana-mana. Ya. Apalagi masa sekarang internet hebat ya. Bikin status di Facebook. Ya, bikin status di email, bikin status di ini, di itu. Macam-macam fatwanya. Ya. Apalagi yang sering mengirim pesan-pesan dalam bentuk SMS, broadcast maupun yang lainnya. Ya. Ada saja kalau terlintas di benaknya, di kepalanya. Ya. Langsung kirim pesan. Nah. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Perkara yang hendaknya dihindari oleh seorang muslim dan muslimah. Iya. Apalagi berkaitan dengan masalah agama ya. Telah berlalu, harusan seorang itu berbicara dengan ilmu. Baik. Yang ke-20, jawaz takhsis ba'din nas bil ilmi duna ba'd. Pembolehan untuk mengkhususkan sebagian orang dalam penyampaian ilmu. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan ilmu ini hanya untuk siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Nabi kabarkan kepada Mu'adz, setelah itu Nabi larang Mu'adz untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada orang lain. Iya. Maka ini kalau hal tersebut ada maslahatnya. Iya. Dan bukan artinya bahwa ada dari perkara agama itu yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, orang lain tidak apa? Tidak boleh mengetahuinya. Iya. Beda ya dengan masalah hizbiyah, antara menjaga kemaslahatan dan hizbiyah. Ya, kalau hizbiyah itu memang dia tutupi kejelekannya. Dia tutupi apa? Keburukannya. Iya, andai kata ditahu oleh orang lain, pasti orang itu apa? Tidak akan akan mengetahui rahasianya. Nah, itu hizbiyah namanya. Dan ini yang dicela oleh para ulama kita. Iya. Karena itu Umar bin Abdul Aziz dinukil dari beliau bahwa beliau berkata, iya, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amril 'amma, ya fi amrin dunal 'amma fa'lamu atau fa'lam annahum ala ta'sihi dhalalah." Apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik tidak dihadiri oleh orang umum, ketahuilah bahwa mereka ini sedang merintis kesesatan. Iya. Tapi berbeda dengan apa yang disebut oleh penulis di sini. Ini kaitannya dengan maslahat guru mengajarkan kepada muridnya suatu ilmu. Ya. Mungkin sebagian murid, kalau disampaikan ilmu tersebut, dia tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik, dan ini dari fikih ya, di dalam beragama. Ya, dan saya ketahui dari para ulama kita, ya, kalau sebagian orang bertanya kepadanya tentang sebuah masalah, dia jawab. Tapi sebagian orang yang lainnya, dia tidak jawab. Karena dia pandang, untuk orang ini tidak ada maslahatnya. Tidak ada manfaatnya untuk dijawab permasalahan tersebut. Iya, baik. Kemudian, yang ke-21 ya, kata beliau tawadhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar mal irdaf alaihi, ya, sikap tawadhu rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunggangi keledai sambil membonceng orang lain. Ya, as-thaniyah wal 20 al irdafu ala jawazul irdafi ala dabbah, pembolehan untuk membonceng di atas tunggangan, dan ini disyaratkan kalau tunggangannya apa? Tunggangannya mampu ya, sebab Nabi bersabda la darar wala birar, tidak boleh, tidak ada bahaya dan tidak boleh mengadakan pembahayaan. As-salitha wal 20, yang ke-23 fadilatu Mu'ad ibn Jabal, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Rabi'atu wal 20, yang ke-24 idhamu sya'ni hadihil mas'alah, ya, kedudukan agung permasalahan ini. Kedudukan agung permasalahan ini. Permasalahan apa? Yaitu ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa haqqil ibadi 'alallahi idza addau haqqahu. Ya, keagungan masalah mengenal hak Allah terhadap hamba dan mengenal hak hamba terhadap Allah apabila mereka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah? Ya, bab pendahuluannya kita akan masuk ke bab yang pertama. Adzan dulu. Ya. Kemudian bab berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, babu fadli tauhidi wa ma yukaththiru min ad-dunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid. Iya. Sini ada dua pembahasan global. Ada pembahasan umum, yaitu keutamaan tauhid, dan ada pembahasan khusus cabang dari itu, merupakan salah satu buah dari tauhid, bahwa tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Bab ini hubungannya dengan kitab tauhid sangat jelas ya. Setelah di awal pembahasan Syekh rahimahullah menerangkan tentang kewajiban bertauhid, maka di sini Syekh rahimahullah terangkan akan dampak-dampak baik dari tauhid itu. Ya, hasil-hasil tauhid yang indah dan keutamaan tauhid. Iya. Dan di sini ada satu faedah penting. Di antara yang mensyarah kitab tauhid ini, faedah ini hanya saya lihat disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Syekh Shalih Al-Fauzan punya dua syarah ya terhadap kitab tauhid. Ini syarah ringkas. Ya, ada syarahnya lebih panjang lagi dua jilid. Di syarah yang di dua jilid itu beliau terangkan ya. Bagaimana penulis di sini memulai menerangkan kewajiban tauhid dahulu. Setelah kenal kewajiban, baru diberikan penjelasan tentang keutamaan. Diberikan penjelasan tentang apa? Tentang keutamaan. Ini metodologi seorang muslim dan muslimah di dalam membangun sisi keilmuannya. Harusnya seperti itu. Iya. Dia kenal kewajiban. Sebab kalau dia sudah kenal kewajiban, dia tunduk terhadap kewajiban, maka akan mudah segala urusan setelahnya. Iya. Akan mudah segala urusan. Sisa diberi keutamaan, motivasi, dia akan semakin tergerak. Berbeda dengan orang yang diberi motivasi, tapi tidak ada ketundukan, tidak mengenal kewajiban. Maka mungkin kalau dia lakukan, hanya sekadar adanya apa? Motivasi saja. Karena itu orang-orang yang seperti ini lebih cepat untuk malas. Ya. Dan kebanyakannya kurang istiqamah. Kalaupun dia beramal, tidak akan lama dia akan tinggalkan amalannya. Berbeda dengan orang yang mengenal kewajiban. Sebab dia tahu ini kewajiban terhadap dirinya. Terikat dengannya. Iya. Sekedar setelah itu diperkenalkan tentang keutamaan, maka dia akan lebih tenang, lebih kuat di atasnya. Ya, dan ini metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan umumnya syariat kita ada targhib dan ada apa? Tarhib, ada anjuran dan ada di dalamnya memberi ancaman bagi siapa yang keluar darinya. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wudu, mula-mula beliau peragakan cara wudu itu bagaimana. Berwudu sempurna beliau. Setelah berwudu sempurna, ya, beliau berkata, hadzal wudu, inilah wudu. Jadi kewajiban wudu seperti ini bentuknya. Terangkan dulu kewajiban. Setelah terangkan kewajiban, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan keutamaan. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله ما تقدم له من ذنبه. Siapa yang berwudu seperti wudukku ini, lalu dia salat dua rakaat, dia tidak ikuti bisikan jiwanya di dalam salat, maksudnya dia khusyuk, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi keutamaan nanti diterangkan setelah menerangkan apa? Menerangkan kewajiban. Ya. Jadi peringatan ya untuk banyak kaum muslimin sekarang ini. Ya. Senangnya dengar keutamaan saya. Fadailah amal, fadailah amal, fadailah amal. Hah? Tapi begitu diminta supaya belajar agama, oh kita bisa belajar sambil jalan. Hah? Nanti ilmu itu bisa datang sendiri. Ya. Dan ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Dan orang yang fadhail amal selalu menunggu ada keutamaan, biasanya kalau diberitahu kewajiban, dia tanya dulu apa keutamaannya. Nah, ini karena sudah terbiasa seperti itu. Dasarnya beramal bukan karena terikat sebagai seorang hamba punya kewajiban. Tapi dasarnya beramal karena cari apa? Cari keutamaan. Ya. Cari keutamaan. Saya enggak tahu di mana kemarin yang bertanya itu, di sini apa di tempat lain. Yang bertanya tentang ya, orang yang menganjurkan sedekah. Sedekah tapi kalau bersedekah dapat sekian, siapa yang bersedekah dapat begini. Ini kan yang banyak dikembangkan sekarang ini. Iya. Ya. Dan ini bukan metode ilmiah yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama. Iya. Sebab seorang hamba namanya adalah hamba beribadah kepada Allah. Dan seorang hamba adalah budak Allah. Dia terikat hubungan sebagai budak yang tunduk kepada Rabbnya terhadap segala perintah. Itu dasar pokok yang harus tertanam. Kalau dia miliki dasar ini, barulah dia mengerti keutamaan. Dan nikmat keutamaan itu dia laksanakan. Ternyata Rabbnya maha pemurah. Ya. Pada segala perintahnya ada kebaikan untuk hamba itu sendiri. Ya. Ada manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Baru nikmat ibadah itu. Tapi kalau kerjanya cari keutamaan, ya, keutamaan sholat. Dia sendiri tidak pernah belajar bagaimana cara sholat yang benar. Nah. Keutamaan membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya saja, tajwidnya salah-salah. Ya. Masuk, ya bulan-bulan, cari keutamaan, bulan Ramadan, keutamaan, apa, kan masuk bulan Muharram, cari keutamaan di bulan Muharram. Ya. Masuk bulan Safar, cari keutamaan di bulan Safar. Anggaplah dapat keutamaan di bulan Muharram nanti. Ya. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dia kenal keutamaan, tapi kalau tidak ada di dalam dirinya keterikatan kuat antara seorang hamba kepada Rabbnya, maka sulit sekali dia melaksanakan keutamaan itu, mencari keutamaan tersebut. Ya, tapi kalau dasarnya dia sudah mengenal bahwa dirinya adalah seorang hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, ada tugas-tugas pada dirinya, ini barulah dia akan mudah di dalam melaksanakan perintah-perintah syariat. Ya, credo, perhatikan ya, dari keindahan penulis di sini dan metodologi beliau. Beliau terangkan dulu kewajiban tauhid. Supaya orang paham bahwa ini wajib. Iya. Baru setelah itu beliau terangkan keutamaan. Beliau terangkan keutamaan. Sebab kalau asalnya sudah berbeda, begitu diterangkan kewajiban, ya, apa diterangkan keutamaan, sudah berbeda asalnya, tidak sepakat tentang tauhid ini, diterangkan keutamaan, keutamaan tidak akan diambil. Wah, untuk apa keutamaan ini? Saya tidak cocok. Ya, kan begitu. Tapi kalau diterangkan ini kewajiban, dia terikat. Bila diterangkan keutamaan, tidak bisa dia menolaknya. Sebab ini adalah suatu apa? Suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Baik, ini pembukaan untuk bab ini. Iya. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang digugurkan oleh tauhid ini, dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid ini. Nah, kalau kita bercerita tentang keutamaan tauhid, keutamaannya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan Syekh rahimahullahu taala di sini akan membawakan ya, sebuah ayat Al-Qur'an, dan beliau akan membawakan beberapa hadis. Ada 5 hadis beliau bawakan di sini. Berkaitan dengan apa? Keutamaan tauhid. Iya. Dan sekali lagi bercerita tentang keutamaan ini pembahasan tentunya sangat panjang sekali. Hanya saja di sini saya isyaratkan ya di pendahuluan ini beberapa keutamaan yang belum disebut oleh Syekh di sini. Ya, apa yang akan disebut kita biarkan ya, kita akan baca nanti dalam buku. Ya. dari keutamaan tauhid, bahwa tauhid ini adalah anugerah Allah yang terbesar, nikmat Allah yang paling agung. Iya. Karena itu di surah An-Nahl, dan surah An-Nahl disebut sebagai surah apa? Surah An-Ni'am, yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya, di dalam surah ini, surah An-Nahl ini, surah 16, di situ firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Walaupun potongan ayat ini ada juga di surah Ibrahim, ya. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Dan di dalam surah ini firman Allah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi ini surah kalau kita baca dari awalnya sampai akhirnya luar biasa memaparkan tentang nikmat-nikmat Allah. Ternyata nikmat yang paling pertama yang disebutkan adalah apa? Nikmat berlepas diri dari kesyirikan dan nikmat diutusnya para nabi dan para rasul dengan membawa tauhid. Awal ayat, "Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini awal ayat. Kemudian Allah terangkan, Allah menurunkan, ya, para malaikat dengan ruh dari perintahnya agar disampaikan kepada nabi yang dipilih oleh Allah, agar supaya para nabi ini menyampaikan kepada manusia, ya, memperingatkan kepada manusia bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, bertakwalah kalian kepada aku, supaya para nabi menyampaikan firman Allah kepada manusia yang berbunyi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Ini nikmat yang paling pertama. Dan ini nikmat yang sangat agung. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dan ini tidak akan dikenal. Keagungan nikmat ini kecuali orang-orang yang mengerti tauhid. Iya. Orang-orang yang bertauhid. Sebab orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa merasakan sesuatu itu? Dia tidak punya pendengaran misalnya. Bisakah dia mendengar? Tidak memiliki penglihatan. Bisakah dia melihat? Ya. Karena itu kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin dia memberi sesuatu itu. Toh dia tidak punya, bagaimana dia bisa memberi? Iya. Maka, dengan seorang mengenal tauhid, dia pasti akan mengetahui akan keagungan dan besarnya nikmat tauhid ini. Iya. Dan ini adalah karunia Allah yang paling besar yang hendaknya disyukuri. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Aku mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Iya. Tiadalah kami para nabi pantas untuk berbuat kesyirikan kepada Allah." Itu adalah karunia Allah kepada kami dan karunia Allah kepada manusia. Tapi banyak dari manusia tidak bersyukur. Iya. Banyak dari manusia tidak mensyukuri hal tersebut. Iya. Dari keutamaan tauhid ini, tauhid adalah hal yang mengokohkan seorang hamba di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Allah firman di dalam Al-Quran, "Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan seorang orang-orang yang beriman. Disebutkan dengan nama keimanan. Dan ini sifatnya ahli tauhid. Sebagaimana ya kan? Kita terangkan nanti di ayat yang pertama yang disebut oleh Syekh. Iya. Allah mengokohkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit. Sebagian yang menafsirkan dari ahli tafsir dengan ucapan la ilaha illallah. Iya. dikokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya kehidupan di alam kubur dan masuk di dalamnya kehidupan setelah hari kebangkitan. Iya. Dan tauhid ini adalah syarat kesejahteraan pada sebuah negeri. Ya, kalau menghendaki negeri itu sebagai negeri yang sejahtera, harus dengan tauhid. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam awal kali beliau merintis kota Mekah, beliau berdoa kepada Allah. Iya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Iya. Dan dari keutamaan tauhid ini dilapangkannya kebahagiaan, diluaskannya rezeki bagi penduduknya. Penduduk sebuah negeri. Allah firman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan. Kami pun siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Perhatikan syaratnya, andai kata mereka beriman dan bertakwa. Sebutkan keimanan. Ya, yang merupakan tauhid, dan disebutkan takwa. Yang merupakan sifat ahli tauhid. Yang merupakan sifat ahli tauhid. Iya. Karena itu jangan berpikir untuk mensejahterakan negara, untuk menciptakan keamanan di tengah manusia, kalau tidak punya perhatian terhadap tauhid. Tidak mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah, tidak anti terhadap kesyirikan, tidak memberantas peribadatan kepada kuburan, ya. Dan tidak melarang manusia dari mendatangi dukun-dukun. Kalau dibiarkan seluruh hal tersebut, tidak akan mungkin tercipta keamanan dan ketenangan di sebuah negeri. Ya. Bagaimanapun kemajuan negeri itu di dalam keduniaan, ya, betapapun fasilitas yang mereka miliki, jangan pernah berpikir. Itu namanya berkhayal. Ya. Dan musibah Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Dan di antara keutamaan dari tauhid ini, iya, dia adalah al-ahad, perjanjian yang diambil, yang dengannya lah seseorang itu diberi syafaat. Allah firman, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda." Dan mereka tidak akan berhak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah. Perjanjian yang dimaksud di sini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini ada pembahasan nanti di pembahasan syafaat. Iya. Dan dari keagungan tauhid ini, tauhid adalah puncak segala kebenaran. Yang dibahasakan oleh sejumlah as-salaf dengan bahasa muntaha as-sawab. Puncak segala kebenaran. Dan mereka menafsirkan ayat, "Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba." Pada hari ketiga, ruh, ya, ruh di sini mungkin maksudnya Jibril, mungkin maksudnya manusia. Dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah. Dan dia mengucapkan sawaba, kata yang benar. Apa kata yang benar ini? Ya, itu ditafsirkan oleh sejumlah ulama dengan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, dengan tauhid. Ini menunjukkan keunggulan dan keutamaan ahli tauhid. Nah, dan tauhid ini adalah penyelamat dari segala bahaya Ya, penyelamat dari segala bahaya. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam atau Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau memohon jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala supaya keluar dari perut ikan, Nabi Nuh alaihi salam berdoa dengan menyebut tauhid. Ya, subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dimulai dengan tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Sungguhnya aku tergolong orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi saat sore itu kesusahan, apa doanya? Ya. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallah al-karimul. Ya. La ilaha illallahu al-aliyul karim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Semuanya disebut dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Iya. Perhatikan. Bagaimana dari keagungan dan keutamaan tauhid ini. Dan dari keagungan tauhid ini, iya, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kaitannya dengan tauhid. Alif lam ra. Kitabul uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadirun wa basyir. Alif lam ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya uhkimat, disusun dengan rapi, sangat kuat. Dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Untuk apa diturunkan kitab? Diterangkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ujungnya semuanya adalah apa? Adalah tauhid. Iya. Ujungnya adalah tauhid. Maka ini, iya, dari perkara yang hendaknya diingat oleh kaum muslimin dan muslimat akan keagungan dari tauhid ini. Ya, baik. Banyak sekali ya dari keutamaan tauhid. Hanya saya di sini saya sebutkan beberapa ayat yang merupakan tambahan dari apa yang diterangkan oleh Syekh di sini rahimahullah. Baik, kita baca ayat dan lima hadis yang disebutkan oleh Syekh dari keutamaan tauhid. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Ini ayat ketika turun. Ya. Sangat memberatkan para sahabat. Semua mereka memahami lafaz ayat yang sifatnya umum. Ya. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Iya. Tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini datang dalam bentuk umum. Jadi segala bentuk kezaliman, apakah itu kekafiran, kemaksiatan, kekeliruan, itu kezaliman semua namanya. Ya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak membalimi dirinya? Siapa di antara kami yang tidak membalimi dirinya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak seperti ucapan kalian itu. Ya, tidakkah kalian dengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim," bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Berarti ayat ini kezaliman yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan. Ya. Dan disebut zalim dalam arti syirik, syirik apa saja. Syirik apapun, kecil maupun besar. ya, tampak maupun tidak tampak, semuanya harus dihindari. Perhatikan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ini syarat tauhid ya. Dan keimanan itu terkandung di dalamnya makna tauhid, dan telah kita terangkan di pendahuluan bahwa dari penamaan ilmu akidah disebut dengan nama apa? Nama al-iman. Iya. Karena itu memang kaidah umum di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ada ayat yang menjelaskan keutamaan orang yang beriman, maka itu dalil yang menjelaskan keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid. Orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Iya. Jadi ada syaratnya, dia beriman dan dia jaga keimanannya dari segala bentuk kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Allah jamin untuknya dua hal. Mereka ini akan diberikan al-aman, keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka selalu berada di atas petunjuk. Iya. Muhtadun di sini dari kalimat ihtada ya. Dari susunan konteks secara susunan bahasa Arab ini menunjukkan bahwa hidayah betul-betul berpihak kepadanya. Ya, betul-betul dikuatkan di atas hidayah. Iya. Jadi orang yang baik tauhidnya diberi dua keutamaan. Diberikan keamanan. Dan keamanan di sini umum sifatnya. Ya, keamanan dalam bentuk apa saja yang menghilangkan kekhawatirannya, menghilangkan ketakutannya. Apakah keamanan pada dirinya, keamanan pada keluarganya, keamanan di tengah masyarakatnya, ya, keamanan pada hartanya, pada kehormatannya. Umum keamanan dijamin oleh Allah. Dan tidak ada perbedaan kata aman ini, sebab ini dicakup juga keamanan di dunia dan keamanan di mana? Di akhirat kelak. Keamanan di akhirat. Iya. Karena itu orang-orang yang beriman selalu dibela oleh Allah. Orang-orang yang bertauhid selalu dibela oleh Allah. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang yang bertauhid pasti dibela oleh Allah. Karena itu tidak perlu khawatir terhadap cercaan, gangguan manusia. Perhatikan Nabi kita menyerukan tauhid. Ya. Sedemikian kerasnya celaan, gangguan dari kaum musyrikin. Tapi kejayaan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk ahli tauhid. Ya, dan ini berjalan dari masa para sahabat hingga hari ini dari para ulama kita yang menyerukan kepada tauhid. Ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Akan membelanya. Dia akan dibela saat dia masih hidup maupun dia setelah meninggal. Karena Allah berfirman, "Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan mereka akan selalu mendapatkan pertolongan. "Inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Maka ini dari keagungan dan keutamaan tauhid. Ya, kemudian dijamin untuknya hidayah, petunjuk. Ya. Dan hidayah banyak macamnya hidayah itu. Dan dimaklumi bahwa ada hidayah di dunia yang diperlukan oleh seorang hamba. Dan ada hidayah di hari kiamat. Ya, dia perlu hidayah di padang mahsyar. Dia perlu hidayah ketika melalui as-sirat, jembatan. Dia perlu hidayah supaya bisa diantar ke surga. Iya, diantar ke surga. Dan ini dibahasakan di dalam Al-Quran, hidayah ke surga, pengantaran ke surga dibahasakan dengan hidayah. Nah, dan ini dijamin untuk ahli tauhid, untuk orang-orang yang bertauhid. Baik. Iya. Saya kira dengan ini sudah jelas ya kandungan dari ayat. Mana ayat secara global? Di halaman 25. Allah subhanahu mengabarkan bahwa orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menodai tauhidnya dengan kesyirikan, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari rasa takut. Ya, keamanan dari hal-hal yang tidak menyenangkannya pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk berjalan di atas as-sirat al-mustaqim di dunia. Di dunia dan di akhirat ya. Sebab sirat ada dua macam. Iya. Ini perlu dipahami. Jalan itu as-sirat ada dua. Jalan yang lurus. Iya. Perlu dipahami. Apalagi kalau kita baca surah Al-Fatihah. Ihdinas sirata al-mustaqim. Sirat itu ada dua. Ada sirat hissi dan ada sirat maknawi. Ada jalan benaran dan ada jalan maknawi. Jalan secara makna, yaitu jalan yang lurus, agama. Ya. Ini kita perlukan di dunia. Kita mengenal agama yang lurus. Supaya kuat di atas jalan. Dan juga kita perlu kepada jalan yang sebenarnya, sirat yang sebenarnya. Yaitu as-sirat yang dihamparkan di atas punggul neraka jahannam. Semua dari manusia harus melewati jalan itu. Siapapun dia. Untuk sampai ke surga harus melewati as-sirat. Allah telah bersumpah akan hal tersebut, ketetapan yang tidak bisa berubah. Iya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi jembatan di atas sirat di atas neraka jahannam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu, tidak bisa berubah lagi. Sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Ya, karena itu seorang ketika dia baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku hidayah kepada jalan yang lurus. Dia minta dua sirat ini sekaligus. Jalan di dunia, sirat hissi, dan sirat nanti di mana? Di akhirat. Ya. Perhatikan ya, kalau kita paham ayat-ayat itu, enak juga. Seorang di dalam membacanya, memohon, ya dalam ibadah. Tapi kalau dia hanya baca ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Enggak tahu apa artinya. Ya, jalan enggak? Ya. Jalan saja yang dia pikir. Ya. Tapi kalau dia mengerti rincian seperti yang diterangkan oleh para ulama itu tadi, maka insyaallah taala bacaannya terhadap ayat akan lebih indah. Akan lebih baik. Nah, dan ini dari keutamaan seorang mempelajari ilmu agama. Baik, hubungan ayat dengan bab sangat jelas sekali ya. Bahwa ayat ini menerangkan tentang keutamaan tauhid. Ayat ini menerangkan tentang keutamaan dari tauhid tersebut. Diberikan keamanan dan mereka mendapat hidayah. Dari kata keamanan bisa dipetik, dia aman dari segala hal. Termasuk aman dari bahaya dosanya. Aman dari apa? Dari bahaya dosanya. Iya. Kemudian faedah yang terkandung di dalam ayat, yang pertama keutamaan tauhid dan buah tauhid yang dapat dipetik di dunia dan di akhirat. Yang kedua bahaya syirik. Ya, atau bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang membatalkan keimanan kepada Allah. Nah, jika berupa syirik akbar. Ya, kalau dia syirik akbar, membatalkan keimanannya. Atau mengurangi keimanan, kalau berupa apa? Syirik asghar. Dan yang ketiga, penjelasan bahwa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni. Dan yang keempat, kesyirikan mengakibatkan ketakutan di dunia dan di akhirat. Ini dari bahaya kesyirikan. Jadi sebagaimana dipetik dari ayat keutamaan tauhid, juga dipetik dari ayat ini bahaya dari apa? Bahaya dari kesyirikan. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan hadis. Iya. Kata beliau, An Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam." وروهم منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل akhrajah. Dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan dia bersaksi bahwa sorga adalah benar adanya, juga neraka benar adanya, ada khalaqullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam sorga betapapun amalan yang telah dia perbuat. Dikeluarkan oleh keduanya, maksudnya dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Shamit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, salah seorang sahabat yang menjadi tokoh di Perang Badar radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah. Nah, beliau membawakan hadits yang agung ini. Hadits yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai hadits yang ringkas tapi mengumpulkan pokok-pokok dari tauhid yang diselisihi oleh agama-agama kekafiran. Dikumpulkan dari pokok-pokok tauhid yang diselisihi oleh apa? Agama-agama kekafiran. Iya. Perhatikan kalimat-kalimat ringkas di dalam hadits ini. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah. Iya. Maksudnya dia bersaksi di sini dengan memahami maknanya dan menegakkan konsekuensinya. Ini akan diterangkan nanti di hadits-hadits yang akan datang. Iya. Dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu adalah hamba dan rasulnya. Juga dia bersaksikan bahwa Isa, Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, hamba dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat ya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh darinya. Ya. Ruhun minhu, ruh darinya. Ya. Min di sini lilit tidak, maksudnya ruh yang berasal dari apa? Dari sisi Allah. Ya. Jadi sandarkan ruh ini dari sisi Allah, ini penyandaran apa? Penyandaran pemuliaan. Sama seperti dikatakan Ka'bah itu adalah apa? Baitullah, rumah Allah. Ya, disandarkan pemuliaan untuk Ka'bah. Unta Nabi Syuaib dikatakan naqatullah, unta Allah. Ini tidak sama dengan unta lainnya, ini unta mukjizat untuk Nabi Shalih. Dimuliakan di sisi Allah. Jelas ya? Maka harus dipahami penyandaran-penyandaran yang disandarkan kepada Allah. Dan ini kaidah ya. Di dalam sifat. Ya, penyandaran kepada Allah itu ada dua ya. Saya berikan kaidahnya. Penyandaran sesuatu kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, penyandaran dalam bentuk sifat. Ada sifat disandarkan kepada Allah, maka itu dihitung dari sifat-sifat Allah. Iya. Disandarkan kepada Allah sifat mendengar, melihat, iya. Berilmu, maha berkuasa, maha mengetahui. Ini semuanya penyandaran sifat. Langsung dikatakan bahwa itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, penyandaran yang kedua kepada Allah, penyandaran dalam bentuk zat. Dalam bentuk zat. Kalau yang disandarkan dalam bentuk zat, zat itu terbagi dua. Ada zat yang berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, maka itu penyandarannya pasti penyandaran pemuliaan saja. Seperti unta, unta berdiri sendiri, rumah berdiri sendiri. Ya. Nabi Isa dikatakan ruh dari Allah, disandarkan ruh kepada Allah, berdiri sendiri, maka ini penyandaran apa? Pemuliaan namanya. penyandaran pemuliaan, bukan dari pembahasan sifat Allah, tidak ada kaitannya dengan apa? Zat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya, tidak ada kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zat yang kedua yang disandarkan kepada Allah, kalau dia berbentuk atau dia adalah zat yang tidak berdiri sendiri. Seperti tangan, mata, ya, kaki. Maka yang seperti ini penyandaran dianggap sebagai penyandaran apa? Penyandaran sifat. Dianggap sebagai penyandaran sifat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan sifatnya memiliki tangan. Iya. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Begini penyandaran sifat. Jelas ya? Nah, ini kaidah kalau seorang memahaminya sangat indah sekali kaidah ini. Dan dia akan selamat dari berbagai kekafiran orang yang kafir dan berbagai kebidaahan para tokoh ahlul bidah di dalam masalah ini. Iya. Sebab ahlul bidah keliru karena mereka tidak paham kaidahnya. Orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah karena juga keliru dalam memahami hal yang seperti ini. Dianggap ruh dari Allah artinya bagian dari Allah, dari zat Allah. Maka dianggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, Allah satu dari yang tiga. Ya, dan selainnya dari bahasa mereka. Karena ini keliru dalam memahami. Jelas ya? Maka ruh dari sisi Allah itu artinya ya, ruh yang berada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia lainnya dari alam ruh. Tapi tak kala dikatakan disandarkan kepada Allah, ini menunjukkan pemuliaan untuk Nabi Isa alaihi salam. Baik, demikian. Wal jannata haqqun wan nar haqq. Diakui surga itu benar adanya, diakui neraka itu benar adanya, diimani. Adakhalallahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amalan yang diperbuat. Apa artinya betapapun amalan yang diperbuat? Iya. Ini mengandung dua kemungkinan ya. Disebut oleh Syekh di syarahnya. Ya, kemungkinan yang pertama Allah memasukkannya ke dalam surga meskipun kurang beramal dan memiliki dosa-dosa. Sebab orang yang bertauhid apa? Mesti masuk surga. Jelas ya? Mesti masuk surga. Jadi ini makna yang pertama. Jadi kalau begitu hadis akan diterjemahkan seperti yang kita terjemahkan sekarang ini. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amalan yang dia telah berbuat. Amalannya ya, banyak dosanya, banyak pahalanya, sama saja. Pasti dia apa? Masuk surga. Jelas ya? Nah, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Ya, adapun kedudukannya di surga sesuai dengan amalannya. Jadi dia pasti masuk surga. Tapi masuk surganya sesuai dengan amalannya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatannya di surga sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Baik. Ya, dan perlu diketahui ya bahwa rahmat Allah di surga sangat luas sekali. Ya, mungkin kita sering mendengar ya hadis orang yang paling terakhir keluar dari apa? Dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka. Iya. Sudah saking lamanya di neraka. Berbagai kepedihan yang dia alami. Iya, dia berdoa kepada Allah. Iya, dan bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka. Iya. Saya bersumpah, dia ucapkan berbagai sumpah. Saya tidak minta kecuali itu saja, dikeluarkan dari neraka. Ya. Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, barangkali kalau saya kabulkan doamu, kamu akan apa? Akan minta yang lainnya. Dia sumpah dengan segala sumpah yang dia sanggup bahwa dia apa? Tidak minta yang lainnya, cuma itu yang dia minta. Maka Allah kabulkan doanya, ia pun dikeluarkan dari neraka. Ya, begitu dia berada antara surga dan neraka, dia lihat surga di kejauhan, ya. Maka tidak sabar. Dia berdoa lagi, ya Allah, dekatkanlah saya ke surga. Demi Allah, saya tidak akan minta kecuali itu saja. Ya. Allah berfirman kepadanya, betapa pengkhianatnya kamu anak Adam. Ya. Terus dia bersumpah dan memohon, didekatkanlah ia ke surga. Ya, sudah dekat, ya, kembali dia ulangi permintaannya. Nah, akhirnya dia dimasukkan ke surga. Allah perintah kepadanya, berhayallah kamu, apa yang kamu inginkan di surga? Berhayal. Terus dia berhayal, apa yang dia inginkan? Terus dia berhayal. Ya, selesai hayalannya. Allah berfirman, berhayal terus. Sampai dia berhayal, habis sudah. Tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuknya 10 kali lipat dari apa yang dia hayalkan. Ini orang yang paling terakhir apa? Masuk ke dalam surga. Iya. Dan perlu diketahui ya bagaimana? Ya, kenikmatan di dalam surga tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan surga. Iya. Baik. Jadi, ya, surga itu bertingkat-tingkat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas penafsiran hadis yang kedua, ya, seorang mukmin itu dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan tingkat amalannya. Baik, ada beberapa pembahasan. Atau sebelumnya, makna global dari hadis. Rasulullah mengabarkan kepada kita dalam rangka menerangkan keutamaan dan kemuliaan tauhid, bahwa orang yang mengucapkan syahadataini dalam keadaan mengerti maknanya dan beramal dengan konsekuensinya secara lahir dan batin, ya, menjauhi sikap berlebihan dan meremehkan hak dua nabi yang mulia, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang mengakui kerasulan dan kehambaan keduanya, dan dia mengakui, ya, dan juga meyakini bahwa kedua nabi ini sedikit pun tidak memiliki kekhususan dalam sifat rububiyah, serta meyakini keberadaan surga dan neraka sebagai tempat dia kembali, ya, meskipun apa, dia pasti akan masuk ke dalam surga meskipun muncul perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan selain dari kesyirikan. Ya, kalau dia berbuat maksiat harus selain dari apa? Kesyirikan. Sebab akan datang syirik itu tidak diampuni. Baik. Jadi ini makna global dari hadis. Hubungan hadis ini dengan bab sangat jelas ya. Karena hadis ini menerangkan tentang keutamaan tauhid. Dan bagaimana tauhid seorang hamba, keyakinan seorang hamba pada 5 perkara yang disebut di dalam hadis ini akan menjaminnya masuk ke dalam surga. Betapapun amalan yang dia lakukan. Betapapun amalan yang dia lakukan. Iya. Baik. Di dalam apa? Hadis ini terdapat beberapa pembahasan yang perlu kita terangkan. Ya. Nabi Muhammad ketika disebut abduhu wa rasuluh. Nabi Isa juga disebut Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah. Dua-duanya adalah hamba Allah dan dua-duanya adalah rasul Allah. Iya. Dan ini penetapan dan penegasan sikap pertengahan di dalam berakidah. Bahwa Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam, iya, betul keduanya adalah seorang rasul. Dua-duanya adalah rasul. Hanya saja mereka juga hamba sebagaimana manusia lainnya. Bukan tempat beribadah. Bukan tempat seorang itu bermohon kepadanya. Iya. Maka kata abduhu, hamba Allah, ini bantahan terhadap orang-orang sufi dan semisal dengannya, ya, ekstrim terhadap para nabi. Sampai terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qasidah al-burda itu yang dibanggakan oleh orang-orang sufi, sering dibaca oleh mereka. Ya, di dalamnya, ya, Al-Busiri berucap kalimat yang sangat ekstrim terhadap nabi. Ya. Di antara ucapannya dia berkata, "Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami." Dari kemurahanmu wahai nabi, ya, adanya dunia dan akhirat. Itu dari kemurahan nabi. Ya, dan dari ilmu nabi adalah ilmu lauh dan ilmu kalam. Nabi mengetahui lauhul mahfud, ilmu lauhul mahfud, dan juga mengetahui ilmu kalam. Berarti tahu semua perkara. Ini sifatnya siapa ini? Yang memiliki dunia dan akhirat itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui ilmu, yang memerintah pena menulis apa yang ditakdirkan, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, itu yang mengetahuinya siapa? Allah. Al-Busiri mengatakan bahwa Nabi, ya, dunia dan akhirat dari kemurahannya Nabi. Ini ekstrim, ya. Dan inilah orang-orang sufi. Ya. Ekstrim terhadap Nabi, ekstrim terhadap guru-gurunya, kepada tokoh-tokohnya. Ya. Dan ini semuanya dari perkara yang dicela di dalam agama kita. Akan datang nanti satu bab khusus oleh penulis, boleh terangkan tentang bahaya ekstrim ini. Dan itu adalah sebab terjadinya kesyirikan. Nah, wa rasuluhu, ini bantahan terhadap kaum munafikin, mulhidin, yang meremehkan kedudukan para rasul. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa adalah dua rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada sifat pertengahan di dalam hal ini. Iya. Baik. Dan di dalam penyebutan, ya, sorga dan neraka, kita wajib mengimani adanya sorga dan neraka. Ini adalah keyakinan yang disepakati di kalangan ulama Islam. Tidak ada silam pendapat bahwa sorga dan neraka itu benar adanya. Dan sorga dan neraka dua-duanya sudah dicipta sekarang ini. Dua-duanya sudah dicipta. Dan sorga dan neraka dicipta untuk dikekal abadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang masuk sorga, ya, dia pasti kekal di dalam sorga. Siapa yang masuk neraka, ya, dan dia sudah dicatat sebagai penghuni tetap di neraka tersebut, dia pasti akan kekal di dalam neraka. Saya katakan sebagai penghuni tetap, ya, sebab ada dari ahli tauhid, kalaupun dia masuk neraka disiksa, itu hanya penghuni sementara. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya, dan pasti mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Baik, karena itu dari sini juga diambil pendalilan oleh para ulama keimanan akan hari kebangkitan. Ya, seorang kalau mengingat surga dan neraka, tujuannya apa? Mengingat hari akhirat, mengingat hari kebangkitan. Bahwa di akhirat kelak hanya ada dua hal. Apakah surga atau neraka? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka. Ya. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Iya. Dan ini dua keadaan manusia pada hari kiamat. Tidak yang keluar dari dua keadaan ini. Karena itu, ini peringatan, ya, agar supaya keyakinan ini kokoh dalam hati. Ya, kalau di dalam hatinya selalu tergambar alam akhirat itu, maka dia akan semakin kuat, ya, beramal dan menjaga tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini Syekh menyebutkan beberapa faedah dari hadis di halaman 29. Ya, yang pertama keutamaan tauhid. Bahwa sungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya dengan sebab tauhidnya. Yang kedua, luasnya keutamaan dan kebaikan Allah. Yang ketiga, kewajiban menjauhi sifat berlebihan dan meremehkan hak para nabi dan orang-orang salih. Ya, maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka, tidak pula berlebihan terhadap mereka, sampai memalingkan suatu ibadah kepada mereka, seperti perbuatan orang-orang bodoh dan sesat. Ya, sebagian orang kadang datang melakukan ibadah haji. Masya Allah, ibadah haji, ya, luar biasa. Ya. Bagaimana dia mengeluarkan harta untuk berangkat haji, ya, menunggu untuk berangkat haji. Berbagai upaya dia lakukan. Sampai di sana, berdoanya bukan kepada Allah. Tapi berdoa kepada siapa? Datang ke kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi. Ya. Datang haji, tetapi dia sendiri membatalkan apa? Membatalkan hajinya. Nah, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang rasul, tapi beliau juga seorang hamba. Dan hamba itu beribadah kepada Allah, bukan diibadahi. Hamba itu fakir kepada Allah. Sama dengan manusia lainnya, fakir kepada Allah. Bukan tempat untuk meminta hajat, memohon pertolongan, dan selainnya seperti yang disangka oleh ya sejumlah dari kaum muslimin yang tidak memahami agama. Kemudian yang keempat, bahwa akidah tauhid menyelisihi seluruh agama kekafiran, baik Yahudi, Nasrani, penyembah berhala maupun Dahriyah. Ini saya kesimpulan dari Syekh ini, beliau bahasakan ya dari bahasa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, dan saya perhatikan dari fawaid yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam kitab ini, kebanyakannya beliau ringkas dari kitab Taisir Al-Azizil Hamid dan Fathul Majid. Iya. Dan memang ada beberapa istimbak yang memang berasal dari diri beliau sendiri hafizahullah taala. Baik. Kemudian yang kelima, bahwa jadi akidah tauhid yang keempat tadi, akidah tauhid menyelisih seluruh agama kekafiran. Iya. Seluruh agama kekafiran. Sebab lima hal yang disebut di dalam hadis itu adalah pokok keyakinan dan diimani oleh ahli tauhid. Dan ini diselisihi oleh agama-agama kekufuran yang mereka mempersekutukan Allah di dalam ibadah berlebihan kepada para rasul. Ya, dan sebagiannya sama sekali ada yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, kemudian yang kelima, bahwa pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Ya, sebab mereka pasti masuk surga bagaimanapun amalannya. Karena itu di sini saya perlu tambih ya, ada khalaqullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Masuk ke dalam surga ini mungkin masuknya dukhulan awwalian, langsung masuk, atau ya, dia masuk ke surga setelah apa? Setelah dia disaring di neraka. Tapi akhirnya pasti apa? Masuk surga. Jelas ya? Akhirnya pasti masuk surga. Nah, baik. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, walahuma fi hadithi itban. Ya. Dan juga bagi keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, pada hadis itban, yaitu hadis itban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharap wajah Allah dalam hal tersebut. Ya. Baik, ini hadis Ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ditegaskan Bainna Allah harrama 'alan nar. Sungguhnya Allah mengharamkan ya neraka itu terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini sama ya dengan memasukkan. Ya, kalau memasukkan surga, mungkin langsung masuk atau mungkin masuk setelah proses neraka. Dengan bahasa lain, akhirnya dimasukkan. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, masuk surga langsung masuk atau akhirnya dimasukkan. Demikian pula diharamkan. Diharamkan dari neraka mungkin pengharaman selama-lamanya, sama sekali tidak pernah masuk neraka, atau mungkin pengharaman iya, setelah apa? Ia disiksa di dalam neraka kemudian diharamkan selama-lamanya. Jelas ya? Baik. Ini dua hal. Ya. Dan demikian ya cara seorang memahami hadis-hadis. Ya, dia harus pahami dengan pemahaman yang benar. Sebab kalau dia baca teks hadis ini saja, dia tidak mengerti ada hadis-hadis yang lain. Ya. Maka inilah letak kekeliruan. Letak kekeliruan. Ya. Karena itulah dari kekuatan ilmu para ulama kita dari dahulu hingga hari ini, mereka dalam pembahasan tauhid, pokok tauhid, tidak ada silam pendapat. Iya. Karena mereka menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan akidah itu dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengumpulkan seluruh dalil di dalam pembahasan. Bukan hanya baca satu dua dalil saja. Iya. Yang menjadi masalah dan ini pokok penyimpangan pada sejumlah firqah-firqah sesat. Dia hanya mengambil satu dalil. Tapi dia apa? Dia buang dalil yang lainnya. Iya. Dia tidak melihat dalil yang lainnya. Akhirnya jatuhlah mereka di dalam apa? Kekeliruan. Padahal harusnya seorang muslim Ya, kalau ingin membuat kesimpulan, dia kumpulkan dulu seluruh dalil di dalam masalah. Apakah dalil secara teks ataupun dalil secara makna? Ya, dalam hal yang sifatnya tersurat maupun tersirat, dia kumpulkan dalilnya. Dalam dalil khusus maupun dalil umum, setelah terkumpul baru dia bikin kesimpulan. Nah, itu ahli sunnah. Ya, karena itu kuat sekali kesimpulannya, tidak ada silam pendapat dalam pokok-pokok keyakinan di kalangan mereka. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ambil satu dalil, buang dalil yang lainnya. Iya. Dia baca hadis-hadis, siapa yang berbuat begini masuk neraka. Diambil saja, masuk neraka. Sudah, berarti pelaku dosa besar kafir. Iya. Dia lupa ada dalil-dalil yang lain. Lupa ada dalil-dalil yang lainnya. Nah, ini kekeliruan ya dari sisi pemahaman. Iya, dari sisi pemahaman. Karena itu, kalau seorang semakin rajin membahas ilmu akidah, dia akan semakin banyak melihat ya uraian-uraian apa sebab yang menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kesalahan. Nah, kalau dia tahu sebab-sebab itu, insyaallah taala ini akan mengokohkannya di atas akidah yang benar. Ya, dan tidak menjatuhkannya di dalam kesalahan-kesalahan. Ya, walaupun seorang mukmin mungkin saja jatuh dalam kesalahan, tapi kalau dia belajar akidah yang benar, maka ini akan membantu dia untuk kokoh di atas jalan yang lurus dan memeliharanya ya dari kesalahan. Baik. Iya. Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang berucap la ilaha illallah. Iya. Dia berucap la ilaha illallah, dia mengharapkan dengannya wajah Allah. Apa artinya mengharapkan wajah Allah? Maksudnya dia melakukan hal tersebut ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Nah, itu konsekuensi ya. Tapi di dalam hadis ini tetap ditegaskan penetapan sifat wajah bagi Allah. Sebab wajah Allah itu wajah disandarkan kepada Allah, itu penyandaran sifat namanya. Ya. Karena itu keliru ya di terjemahan Al-Quran. Ya, silakan baca terjemahan mana-mana Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, saya beri contoh yang paling mudah kita dapat. Illa btigha'a wajhi rabbikal a'la. Ya, di surah Al-Lail, kecuali mencari wajah Rabbmu yang maha tinggi. Harusnya begitu diterjemahkan, tapi ini tidak. Kecuali mencari keridhaan apa? Allah. Wajah diartikan apa? Keridhaan Allah. Ini keliru ya. Tidak sejalan dengan akidah yang benar. Iya, kita tetapkan sifat wajah, mengharap wajah Allah dengan hal tersebut. Ya. Apa artinya mengharap dengan wajah Allah? Itulah makna keikhlasan. Nah, itu konsekuensi makna dari lafaz namanya. Ya, adapun lafaznya sendiri dari sisi lafaz kita tetapkan dan kita ya ambil keyakinan penetapan sifat wajah bagi Allah. Jelas ya? Kita tetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan inilah kedetailan para ulama di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik. Iya. Jadi dia mencari, mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Dengan ikhlas dari hatinya. Dan meninggal di atas hal tersebut. Ya. Tidak mengucapkannya karena riya, karena kemunafikan. Iya. Baik. Mana hadis secara global bahwa Rasulullah mengabarkan dengan kabar yang tegas bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan seperti yang ditunjukkan oleh kalimat itu berupa keikhlasan, tidak berbuat kesyirikan serta mengamalkan hal tersebut secara lahir dan batin, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Iya. Dan ini tentunya tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Ini kalau tauhidnya sempurna. Tauhidnya apa? Sempurna. Iya. Dan akan datang nanti disebutkan oleh Syekh di Fawaid. Baik. Hubungan antara hadith dengan bab. Hadith ini terdapat dalil yang sangat terang tentang keutamaan tauhid. Sebab jelas sekali ya. Orang yang bertauhid. Iya. Dia meninggal di atas tauhid. Dia pasti selamat dari neraka. Nah itu maknanya dosa-dosanya dihapuskan. Sebab tidak ada yang namanya manusia ya tidak memiliki apa? Tidak memiliki kesalahan dan dosa. Nah, jadi kalau dia meninggal di atas tauhid, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Baik, diselamatkan dari api neraka. Dan di sini penulis rahimahullah ada pembahasan lain yang beliau maksudkan di sini. Beliau ingin menafsirkan kalimat la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu bukan sekadar diucap saja. Dia berkata la ilaha illallah, tidak ada konsekuensinya, tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat dari la ilaha illallah. Di antara syaratnya, perhatikan di sini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia cari dengannya wajah Allah, dengan ikhlas dia mengucapkannya. Dengan ikhlas dia mengucapkannya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Dan ingat ya, keutamaan la ilaha illallah disebut dalam hadis dengan banyak lafaz. Ada yang disebut dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia yakin terhadap kandungannya. Di sebagian hadis dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak ragu terhadapnya. Iya. Di sebagian hadis, iya, dia menyebutkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya. Iya. Ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah, bukan sekadar pengujaran saya, pengucapan saya. Iya. Sebab kalau hanya sekedar diucapkan saja, sudah kaum munafikin semuanya masuk surga. Ya kan? Sebab kaum munafikin sudah berucap la ilaha illallah. Ya. Bahkan ikut berjihad lagi. Walaupun menggembosi di tengah jalan. Ya? Harusnya masuk surga. Tapi bersama dengan itu, Allah berfirman tentang kaum munafikin, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka paling bawah. Ucapannya tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak ada keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Dia tidak beramal dengan konsekuensinya. Ya, karena itu titik penekanan yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa kalimat la ilaha illallah itu ada maknanya, ada rukunnya, dan ada konsekuensinya, ada keharusannya. Nah, ini harus kita pahami, harus kita pahami. Ini sekedar saya ingatkan saja dulu di sini, sebab akan datang nanti, ya, bab khusus. Kita akan bercerita tentang tafsir la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Baik. Jadi penulis di sini rahimahullahu taala sengaja membawakan hadis ini untuk beliau mengisyaratkan bahwa keutamaan la ilaha illallah itu harus disertai dengan apa? Dengan penyebutan syaratnya. Iya, dengan memperhatikan syarat dan ketentuannya. Iya. Baik. Faidah hadis di halaman 31. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid membebaskan pemiliknya dari neraka dan menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, bahwa ucapan tanpa keyakinan hati tidaklah cukup bagi keimanan. Sebagaimana keadaan kaum munafikin, sekedar dia ucap la ilaha illallah tapi tidak ada keyakinan dalam hati, tidak ada manfaatnya. Iya. Demikian pula sebaliknya, keyakinan hati tanpa ucapan tidak cukup bagi keimanan. Seperti ucapan orang-orang yang menentang. Iya. Jadi kalau dia meyakini saja, ya, meyakini tapi tidak mengucapkan, ini tidak ada manfaatnya. Seperti keadaannya Fir'aun. Fir'aun itu, ya, dia yakin akan Allah, keberadaan Allah. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Iya. Mereka keras kepala menentangnya, tapi jiwa mereka meyakininya. Jelas ya? Tidak pernah dia ucapkan, bahkan perbuatannya melawan, menentang. Ya. Dan di akhir, ketika Fir'aun sudah akan tenggelam, baru dia mengucapkan. Tidak ada lagi manfaatnya. Tidak lagi manfaatnya. Sebab nyawa sudah ditenggorokan. Tidak bermanfaat ucapan tersebut. Jelas ya? Baik, karena itu, ya, ucapan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan. Dengan demikian pula keyakinan tidak cukup, harus ada ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan akan hal tersebut. Ini dari konsekuensi la ilaha illallah. Nah, baik. Ya, dan di sini ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang akan meninggal? Dia sudah memahami makna la ilaha illallah. Ya. Dia telah mengucapkannya, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Iya. Atau dia akan mengucapkan, tapi khawatir karena orang di sekitarnya semuanya apa? Kafir, mungkin membahayakannya, dia tidak ucapkan. Tapi dia telah meyakini. Ya. Ini pembahasannya lain ya. Dan di sini Syekh rahimahullah, ya. Apa atau Syekh hafizahullah ini menerangkan tentang harusnya mengucapkan. Kalau dia di tengah kaum muslimin, hidup sebagai kaum muslimin, oh saya juga muslim. Iya. Saya juga muslim karena saya punya keyakinan sudah. Tapi tidak ada amalan yang membenarkan. Bahkan pekerjaannya, ya, dia ke tempat peribadatan orang-orang kafir. Iya. Tidak menghadiri sholat berjamaah, tidak menghadiri, tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tidak ada kegiatan kaum muslimin yang dia lakukan. Maka ini ya, menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hati tidak benar. Apa yang ada di dalam hati tidak benar. Iya. Jadi harus ada kesesuaian antara dua hal. Kemudian di dalam hadis ini diharamkan neraka itu terhadap orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Ini bahasa dari Syekh penting ya. Pengharaman neraka selama-lamanya kalau tauhidnya apa? Tauhidnya sempurna. Bagaimana kesempurnaan tauhid itu? Nah ini pembahasan bab yang akan datang. Pembahasan bab yang akan datang. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Di pembahasan bab yang akan datang. Jadi kalau tauhidnya sempurna, itu pasti tidak disentuh oleh neraka. Iya. Kalau tauhidnya sempurna. Tapi kalau tauhidnya tidak sempurna, karena kurang, ada kewajiban yang dia langgar, hilang, kurang tauhidnya, maka dia kalau masuk di dalam neraka, disiksa sesuai dengan apa? Kadar dosanya saja. Sebab dasar tauhidnya sudah benar, sudah syah. Hanya saja tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, karena itu perhatikan ya bahasa Syekh di sini. Memiliki tauhid yang sempurna. Nah, kemudian yang kelima, bahwa amalan tidak bermanfaat kecuali dengan ikhlas. Dan mengharap ya, wajah Allah. Serta benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah oleh Syekh di sini ya, sesuai dengan sunnah. Karena ini memang konsekuensi. Ya, diucapkan la ilaha illallah enggak cukup, dia ikhlas saja. Tapi harus dengan apa? Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, tapi tetap berdoa kepada selain Allah, ucapannya tidaklah bermanfaat. Seperti keadaan para penyembah kubur pada hari ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka juga justru berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan mendekatkan diri kepada orang tersebut. Iya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia langgar konsekuensi dari la ilaha illallah. Iya. Ucapan la ilaha illallah, tapi perbuatannya mendustakan ucapannya. Perbuatannya mendustakan ucapannya. Dan ini tidak benar. Kemudian yang ketujuh, terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya. Perhatikan ya. Ini dari istimbat yang sangat indah dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Baik, selesai sudah hadith yang kedua ya. Hadith yang berikutnya insyaAllah kita selesaikan besok. Dan ini sebenarnya pembahasan besok ini diantara pembahasan yang penting. Ya, bab yang kedua tentang tahqiq tauhid. Ini dari bab-bab yang sangat penting. Intinya sampai bab yang kelima itu dasar pokok ya. Nah, dasar pokok. Dan saya mengimbau kepada seluruh hadirin untuk menjaga diri, menghadiri kajian di lima bab ini. Terus supaya paham betul apa yang disebut dengan tauhid. Ya, bagaimana kaidah dasar untuk menyempurnakan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua dan memberikan kekuatan untuk kita semua untuk melanjutkan segala ketaatan kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau ada pertanyaan enggak apa-apa, dikumpul aja dulu. Ada yang bertanya di pelajaran walaupun hari ini dia bertanya, masuk kertasnya, saya belum jawab, saya akan pegang. Ya, dan saya akan berikan waktu-waktu tertentu, kapan ada waktu kosong, ya, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan insyaallah ta'ala. Baik, dan tolong pertanyaannya berkaitan dengan materi ya, sebab kalau di luar materi, ya ini banyak sekali pertanyaan nantinya.